15 belajar tulis 16 bar. Aku barbar, tidak kenal belas kasihan. Latihan battle pertama di Fatmawati, pulang bawa piala. Tapi mama khawatir, mau jadi apa nanti? Cari kerja yang stabil, tak butuh stabilo, tapi garis bawahi. Jadi seniman, tidak ada kepastian. Pastikan rencana berjalan seperti pedestrian. Penampilan menyihir, ada proses bukan sulap. Dibayar nasi kotak, tapi tekad tetap bulat. Ini cinta segitiga, bak simbol Illuminati. Lakukan yang ku minati, orang tua sakit hati. Menonton MTV, semua rapper hidup mewah. Dan aku baru sadar rumah dan mobil bisa disewa. Aku tak bisa mundur, bagai jadwal yang ditunda. Hidup tidak pernah datar, yakin bumi itu bundar. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Sejak zaman dulu, sejak masih bercerna biru. Teman-teman semua di depan, di belakang ramai berseru riuh. Tubuh berpeluh, meja mau rubuh, kelas bergemuruh. Konser hip-hop di 37, langsung bubar di sidak guru. Aku dari 91 ke tahun ini, Panji di dalam recording untuk nge-rap lagi. Haters pada mengeluh, terpaksa makan hati. Netizen ngamuk mulu, baru sunat masih hati. Wakil ku ingin kembali, bawa misi untuk monetisasi. Misi bisnis bakso ID, bisnis yang anjay kayak Mapa Levi. Memang zamannya berubah, mainin triples bigos gua bisa. Tapi emang guanya yang ogah, malu umur rambut gua membotak. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Bila tanpa jam dan boleh saja katakan kalau hip-hop hanyalah sekadar musim-musiman. Namun kenyataannya harus ketelan. Hip-hop tak akan termakan zaman. Sedari hobi menggotong boom-bap dan berbagi bass di alunan boom-bap. Sedari breakdance di atas aspal akan volume. Hingga pandemi menyebar lalu menebar di anak nongkrong. Di bingar-bingar belantara beton. Dari puisi jalanan hingga masuk ke disco. Gak berhenti yo, zaman ke zaman berhenti. Takkan ada yang dapat menghentikan evolusi kreasi di setiap setiap generasi. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada. Epapendo, gak berhenti, gak berhenti. Selalu ada, selalu ada.